بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah, wa an Amr ibn Auf radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni akhafu ala ummati min thalath min zillati 'alim wa min hawa muttaba' wa min hakamin ja'ir. Dari Amr bin Auf aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, sungguh aku sangat takuti atas umatku tiga perkara, yaitu ketergelinciran seorang alim, hawa nafsu yang dituruti, dan pemimpin yang zalim. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar Tabrani dari jalan Tariq bin Abdullah, dan dia wahin, lemah. Walaupun demikian, hadis dihasankan oleh Tirmidzi dan juga dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis menyebutkan tentang kekhawatiran Rasul SAW atas umat beliau dari masing-masing dari tiga perkara yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zillatu alim, artinya ketika seorang yang berilmu amalannya berbeda dengan ilmunya, perbuatan dia tidak sama dengan ilmu yang dia ketahui atau yang dia ajarkan, bertentangan antara teori ilmu dan praktek pengamalannya pada seorang alim. Dan itu cukup banyak mendatangkan madharat baik pada dirinya sendiri maupun kepada kebanyakan orang awam. Oleh sebab itu di dalam riwayat disebutkan ittaqu zillatal alim, hati-hati kalian dari ketergelinciran seorang alim. Karena seorang alim jadi sorotan dan panutan, jadi toladan bagi banyak orang. Oleh karenanya kesalahan dia atau ketergelincirannya tidak sama dengan ketergelinciran orang lain, orang awam atau orang-orang jahil. Dia membawa sekian banyak orang di belakangnya, makanya banyak membawa mafsadah di ketika kesalahan dia diikuti dan dicontoh oleh banyak orang yang selainnya. Oleh karenanya diingatkan ittaqu, takuti dan hati-hati dari ketergelinciran ini karena banyak membawa madharat. Hadis ketika menyebutkan zillatul alim, ini mengingatkan kita agar seorang muslim lebih selektif dan berhati-hati. Tidak semua apa yang ada pada seorang alim bahkan bisa diambil dan dituruti, karena tidak ada yang maksum selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kalau itu ulama usu, ulama yang jelek, na'udzubillah, akidah maupun manhaj dan akhlaknya buruk, sesat, tentu lebih parah lagi karena syaitan menjadikannya alat untuk memerangi dan memukul agama itu sendiri. Di dalam penjelasan para ulama salaf disebutkan zillatu alim zallatul alam. Kesalahan seorang alim bisa menjadi goncangan seluruh alam semesta. Artinya orang di dunia ini bisa rusak, bisa sesat akibat ketergelinciran seorang alim. Karena fatwa yang ngawur, karena jawaban yang tidak ilmiah, tidak berdasarkan wahyu, Quran dan sunnah. Dan berapa banyak yang semacam itu, fatwa kamu bayangkan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu jawaban atau fatwa yang berakibat kematian satu orang, itu pun tidak disengaja. Artinya karena dasar keinginan baik, ketika temannya junub, ada janabat, dan dia terluka di kepalanya habis perang. Kata yang satunya, kamu janabat tidak boleh tayamum, harus mandi, mandi besar untuk mengangkat janabat itu. Mandilah dia atas dasar jawaban sang teman. Posisi dingin, kepala terluka, walhasil dia mandi dan karenanya kemudian sampai meninggal dunia. Ketika ini disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, marah Rasul Sallam dan beliau katakan, qataluhu, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, ini dengan fatwa tadi, suruh mandi, Allah yang akan memerangi mereka, yang berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa bimbingan wahyu. Karena satu kejadian kasuistik tanpa disengaja bahkan dengan niat baik mengakibatkan satu nyawa merenggang karenanya, meninggal dunia. Kif, bayangkan ketika karena fatwa itu, dan bukan hanya dalam satu kejadian, dalam banyak kasus yang karena fatwa-fatwa tersebut mengakibatkan ribuan, kalau bahkan tidak dikatakan jutaan nyawa menjadi korban karenanya. Berapa banyak kejadian di Syria, di Jazair, di Mesir, di Libya, di sana, di sini. Ribuan nyawa korbannya, muslimin, muslimat, tua, muda, menjadi korban. Negeri jadi porak-poranda, nyawa jadi begitu murah karena fatwa-fatwa yang menyesatkan. Diwajibkan mereka berperang, diwajibkan jihad, dibolehkan untuk melakukan intihariyah, bunuh diri yang diistilahkan amaliyatul istishhad oleh mereka yang berfatwa, itu bukan bunuh diri, tapi amaliyah yang dengannya kamu akan mati syahid membawa bom di tubuhnya dan semisalnya. Ribuan nyawa menjadi korban karenanya. Sekiranya diketahui oleh Rasul, apa yang beliau katakan? Satu orang mati karena fatwa yang tidak benar, marah Rasul SAW, mereka bunuh, semoga Allah yang memerangi mereka. Kif, kalau itu satu fatwa mengakibatkan ribuan nyawa, zillatu alim, begitulah kesalahan seorang alim berakibat fatal karena diikuti oleh banyak orang-orang menganggapnya, oh ini fatwanya si fulan yang dikenal sebagai ulama, ini jawabannya si fulan yang telunjuk tertuju kepadanya. Oleh karenanya ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Ketika orang ambisinya adalah manzilah, bagaimana dia dapat popularitas atau sanjungan pujian orang untuk dirinya tanpa peduli dengan apapun cara untuk dia mendapat semua itu. Bahkan kalaupun dia harus melanggar dan menyalahi nusus dari ayat ataupun hadis, dia langgar. Hawa nafsu yang menjadi penentu dan pemimpin pada dirinya. Yang penting dia mendapat apa yang dia harapkan dari dunia dengan segala bentuk perhiasan dan kekayaannya, kedudukan, jabatan atau wanita dan yang lain-lainnya. Wa hakam jair, demikian pula yang ketiga, pemimpin yang jaur, zalim dalam kepemimpinannya, karena dia juga hukum atau ketetapan yang dia ambil mengikat. Artinya mengikat itu mau tidak mau dilaksanakan. Beda dengan jawaban seorang ulama misalnya, dia ditanya menjawab, bisa itu jawaban diterima, bisa tidak, dan tidak ada ikatan, tidak ada konsekuensi kalaupun jawabannya tidak diambil, enggak diterima. Beda dengan hukum. Kalau itu sudah menjadi ketetapan hukum penguasa, dia sudah ketok palu, ya sudah, itu harus dilaksanakan, harus diterima, dijalankan. Celakanya ketika itu jair, zalim, jaur, menyimpang. Orang yang zalim, pihak yang batil, akan merasa semakin kuat dengan keputusan tersebut. Ini sudah keputusan pengadilan misalnya. Ini sudah ada surat dari pejabat ini atau itu menguatkan dirinya. Padahal itu batil. Hak yang dia ambil dengan paksa atau dengan kecurangan dan semisalnya. Makanya semuanya masing-masingnya ditakuti oleh Rasul atas umatnya. Zillatu alim, ketergelinciran dan kesalahan seorang alim. Hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti, tidak lagi peduli dengan ayat dan hadis. Dan hakamun jair, pemimpin atau hukum yang zalim. Dan ketiganya, tidak ada penyelamat darinya ba'dallah, setelah Allah. Karena Allah yang segalanya. Wal ma'sum man 'asamahullah, orang yang selamat hanya yang Allah selamatkan, Allah jaga. Banyak doa dan berserah diri kepadanya. Yang kedua, setelah itu semua, menyelamatkan dari tiga ini masing-masingnya adalah ilmu. Ilmu syar'i. Ilmu yang menjaga orang sehingga dia tidak tergelincir dan tidak mengikuti kesalahan siapapun. Ilmu itu yang menjaga dia dari hawa nafsu. Ilmu itu yang mengingatkan dan menjaga dia dari segala bentuk kedzaliman dengan ilmunya. Makanya yang paling celaka, yang paling terancam adalah orang yang paling jauh dari ilmu, paling jauh dari majelis-majelis ilmu. Mudah terperdaya oleh syaitan, mudah tergelincir, perbuatannya akan beda dengan ilmunya, mudah mengikuti kesalahan tanpa bisa menimbang itu benar atau tidak, batil atau hak, mudah terbawa oleh hawa nafsunya, mudah terseret kepada kedzaliman tanpa ilmu. Wa nas'alullah al-afiyah was-salamah. Wa an Hudzaif ibn al-Harith al-Thimali radhiyallahu an qala ba'atha ilayya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah di masa itu, mengirim atau mengutus kepadaku, yakni untuk bertemu. Maka setelah bertemu, disampaikan oleh Abdul Malik kepada Hudzaif, ya Aba Sulaiman, kunyah beliau Abu Sulaiman, inna qad jama'na nas ala amrain, kami, yakni khalifah sebagai penguasa di zaman itu, telah mengambil keputusan dua amalan atau dua perkara yang kami jalankan pada umat ini. Faqala wa ma huma, ditanya oleh Abu Sulaiman, apa itu dua itu? Qala raf'ul aidi 'alal manabir yaumal jumu'ah. Yang pertama, mengangkat tangan di atas mimbar di hari Jumat. Ini khotibnya. Keputusan Marwan bin Hakam atau amalan dia, dan itu disaksikan tentunya. Karena di zaman dulu yang berkhutbah adalah khalifah, karena khalifah punya ilmu, ngerti sedikit banyaknya, faham. Nah, hasil dia yang khutbah Jumat, karena semua pada kumpul kaum muslimin. Di khutbah Jumat itu, ketika khatib membacakan doa, doa apapun, si khatib mengangkat tangan dalam doanya. Misalnya begini, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, di atas mimbar sambil angkat tangan begini. Allahumma ghafir lana, Allahumma rahamna, Allahumma, begini dengan angkat tangan. Wal qasas ba'da subuh wal asr, dan qasas. Qasas yang dimaksud jamaknya kisah, yang digandaki dalam lisan para zaman salaf dulu adalah mau'idzah. Ini menyampaikan mau'idzah, nasihat, wejangan tentang apa gitu, akhirat, kematian atau apalah. Di setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Begitu pada subuh, begitu pada asar, disampaikan mau'idzah kepada orang, diingatkan ini itu. Faqala, maka dijawab oleh Hudzaif, ama innahuma amthalu bid'atikum indi. Keduanya kebid'ahan yang paling mending bagiku, yang kalian lakukan. Yang paling mending bukan berarti beliau menganggap itu sepele atau ringan, tetapi nisbi, perkaranya relatif, dibanding kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Walastu bimujibikum ila syai'in minhuma, tapi aku tetap tidak akan menuruti kebid'ahan kalian itu. Diingkari oleh Hudzaif. Kata keduanya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ingkari dan kemudian beliau bawakan hadis. Qala lima, kata Marwan pada Hudzaif, kenapa kok kamu enggak mau menuruti ini? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, karena aku tahu Rasul bersabda, ma ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithlaha minas sunnah, fatamassuk bisunnah khairun min ihdathi bid'atin. Suatu kaum kalau sudah melakukan suatu kebid'ahan, mengada-ngada, maka serupa dengan kebedaan itu akan terangkat dari sunnah-sunnah nabinya. Ada suatu kebid'ahan dilakukan, maka sunnah terangkat, hilang dari mereka sunnah Rasul, ajaran Rasulnya. Maka kata Hudzaif, berpegang dengan sunnah, mengamalkan sunnah Rasul, mempertahankan itu jauh lebih baik daripada mengamalkan bid'ah, termasuk dua yang dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, serupa dengan itu, Mundiri bawakan riwayat Tabrani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ummatin ibtada'at ba'da nabiha fi diniha illa adha'at mithlaha minas sunnah. Suatu umat ketika mereka melakukan kebid'ahan setelah meninggalnya nabi mereka, dalam urusan agamanya mereka amalkan bid'ah, maka akan hilang serupa dengan itu sunnah nabinya. Dua hadis ini kata Al-Munawi menjelaskan bahwa dua perkara ini antara sunnah ajaran Rasul SAW dengan bid'ah dalam agama ini, keduanya saling bertolak belakang. Jika yang satu ada, maka yang satu menyingkir, hilang, dan itu pasti. Serupa dengan jasad manusia, ada bibit penyakit, ada imun atau obat dan semisalnya dalam tubuhnya yang masuk. Dua ini bertempur terus. Begitu imunnya kuat atau dia jaga kesehatan, olahraga, minum suplemen, vitamin, obat dan semisalnya, bibit penyakit, virus dan sebagainya melemah dan hilang. Sebaliknya pun begitu. Ketika imunnya melemah, virusnya menguat, orangnya jadi sakit, dan wah, kata dua ini bertempur, mana yang kuat, yang kuasa menyingkirkan yang satunya. Sama seperti itu. Ketika sunnah kuat, dia yang dipelajari, dia yang diamalkan, dia yang didakwahkan, maka secara otomatis kebid'ahan lenyap dan hilang. Posisi bid'ah itu terisi, terganti oleh sunnah-sunnah. Namun sebaliknya pun demikian, ketika sunnah melemah, yang ada di umat adalah bid'ah, bid'ah, marak di sana-sini, posisi sunnah terganti dengan bid'ah. Maka yang ada merebak banyak di masyarakat adalah kebid'ahan, sunnahnya hilang. Demikian. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa. Makanya disebutkan oleh Hudzaif, setiap kali orang mengamalkan bid'ah, maka sunnah ini hilang, lenyap, terganti posisinya dengan kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Baik itu tergantikan atau hilangnya itu secara kuantitas ataupun secara kualitas. Secara kuantitas, jumlah dari amalan-amalan tertentu, ketika jumlah-jumlah yang bid'ah yang dipegangi dan dilakukan, maka jumlah yang sunnah hilang. Yang semestinya di dalam sunnah diajarkan dia baca misalnya setelah sholat atau apa, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ini hilang ketika dia ngamalkan yang lain. Dia baca ini sekian ribu kali, sekian ratus kali, jumlah-jumlah yang tidak ada contohnya. Atau keivia, atau itu bentuknya kualitas suatu amalan, perbuatan, dan martabatnya hilang. Suatu amalan yang sunnah, kualitas amalan yang sesuai sunnah tergantikan oleh amalan yang bid'ah, walayadu billah. Di dalam hadis keduanya berarti saling bergantian. Jika bid'ah itu yang diamalkan, dia mengangkat dan menghilangkan sunnah. Sebaliknya pun demikian, jika sunnah yang diamalkan, maka sunnah itu menggeser dan mengangkat, menghilangkan bid'ah. Kata Hudzaif, maka berpegang teguh dengan sunnah lebih baik daripada mengada-ngadakan bid'ah, mengamalkan bid'ah. Berpegang dengan sunnah, mempertahankan sunnah Nabi, walaupun itu tampak kecil, walaupun itu tampak sedikit, sederhana, lebih baik, jauh lebih baik daripada kamu mengamalkan yang bid'ah walaupun itu tampak besar dan banyak. Karena pengamalan sunnah, mempertahankan sunnah menambah cahaya bagimu, menambah pahala. Sementara yang bid'ah hanya memberimu kegelapan dan dosa. Makanya kata Imam Malik Ibnu Anas, semakin orang mengamalkan bid'ah semakin banyak, semakin itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dalam kegelapan. Hadis Hudzaif mengingatkan kita bahwa seorang mukmin hendaknya selalu membentengi diri dengan sunnah, karena itu cahaya dan menjauh dirinya dari segala bid'ah, karena itu kegelapan, membawa perpecahan dan perselisihan. Kata Imam seorang imam dari A'immatut Tabi'in kepada murid-muridnya, ketika di hadapannya ada api, lampu di zaman itu penerang, apa yang kalian lihat dari cahaya ini? Kata mereka, ya terang, menerangi ruangan. Kemudian beliau letakkan lampu itu di pojok, lalu beliau tutupi dengan batu besar. Lalu kata beliau, sekarang apa yang kalian lihat dari cahaya itu? Kata mereka, ya gak jelas, ada sih tapi remang-remang, samar. Tertutupi batu tadi. Demikian kata Abu Qilabah, beliau Abu Qilabah rahimahullah, Kata beliau, demikianlah sunnah. Ketika dia tersebar, ketika dia banyak di masyarakat, maka orang mendapat cahayanya. Kegelapan hilang. Namun ketika cahaya ini ditutupi dengan kegelapan, tersisa cahayanya sedikit seperti yang kalian lihat dari cahaya api ini. Masih ada tapi samar sekali. Demikianlah bid'ah, kata beliau. Ketika orang mengamalkan sunnah dan itu yang ma'ruf di masyarakat, kalau ada yang mengamalkan bid'ah, dia akan segera diingkari. Kamu tidak sesuai sunnah, perbuatanmu mungkar. Tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada contoh dari sahabat. Karena yang dominan di masyarakat sunnah. Tapi kata beliau, akan datang zaman nanti di mana yang ada kebalikannya. Yang dominan di masyarakat bid'ah. Kebid'ahan itu yang memasyarakat. Itu yang dipelajari, itu yang didakwakan, itu yang diamalkan, itu yang dibela. Sunnah lenyap, tertutupi. Samar sekali bagi mereka. Sehingga begitu kebid'ahan ini ditinggalkan, mereka akan menolak, mengingkari dengan mengatakan, bagaimana kebenaran kok ditinggalkan? Atau ketika sunnah disuarakan saat itu, saat samarnya sunnah seperti itu, tertutupi dan disuarakan, mereka akan katakan, dah ada ini, dari mana Islam, ajaran kayak apa ini, siapa ini, gak dikenal, gak pernah kami dengar ini dari bapak, dari kakek kami. Diingkari. Justru yang sunnah diingkari oleh mereka, karena yang merebak dan memasyarakat bid'ah. Begitulah saling bertolak belakang antara yang sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Maka kewajiban setiap Muslim untuk terus membentengi dirinya dengan ilmu, ilmu sunnah. Nah, ilmu itu yang akan menyelamatkan dia dari gelapnya kebid'ahan dan lautan kebid'ahan. Hanya diibaratkan oleh Imam Malik, as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, yang mau naik akan selamat. Selamat dari apa? Dari banjir bandang, taufan, kebid'ahan. Kalau zaman Nabi Nuh betul-betul air datang melenyapkan dan membunuh semua yang tidak mau ikut bersama kapal, di dunia tidak tersisa manusia kecuali yang mau ikut naik kapalnya Nabi Nuh. Dia yang selamat. Kalaupun mau berlindung di pucuk gunung seperti anak Nuh, tetap termakan azab. Tidak ada penyelamat kecuali harus ikut naik kapal Nuh. Tidak ada pilihan lain. Kata Imam Malik, begitulah sunnah, ajaran Rasul SAW, penyelamat, dan tidak ada pilihan lain. Harus itu yang diambil, harus itu yang dipelajari, harus itu yang diamalkan, diajarkan, didakwahkan. Makanya kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ni'mal matiyatu lil fata atharu sebaik-baik tunggangan bagi seorang pemuda adalah sunnah, athar. Riwayat dari Rasulullah SAW. Disebut tunggangan karena kamu ingin ketujuan. Layaknya kamu ingin tujuan dari sini kemana gitu. Sebaik-baik tunggangan mobil ini misalnya, naik kendaraan ini paling gampang, paling cepat, paling nyaman, ber-AC, wangi, nyaman dan seterusnya. Supaya kamu sampai ke tujuan dengan cepat, aman, nyaman. Begitulah kamu sekarang ingin akhirat. Kamu ingin surga, bukankah demikian? Itu harapan setiap mukmin. Tunggangan terbaik kamu, tunggangan ternyaman kamu, tunggangan teraman bagimu untuk mengantarkan kamu ke surga, ke jannah adalah sunnah. Tidak ada pilihan lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita semua untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.